kowe milih presiden kuwi kaya dene kowe milih bojo. Suci, agung, ya toh? Penasaran, ada gejolak dalam badan kita lah ngono. Meskipun tidak seindah milih bojo ya. Tapi kira-kira kasusnya sama. Bedanya nek institusi atau lembaga seperti ormas, parpol dia harus transparan, ngono ya. Jadi kayak resepsi itu kan harus jelas pengantinnya sopo sing dipilih sopo. Ning nek kowe individu itu nikmatilah rahasia cinta itu di dalam dirimu masing-masing. Ngono lho. Jadi kowe milih bojo, misalnya kowe saiki jomblo ya Le ya. Sok-sok kowe entuk yang pacar arep dadi bojomu. Kowe kok gowo-gowo nang ndi-ndi njur kowe takon kanca iki cocok ora karo aku ora. Ndak maksud saya gini. Istri itu kekasih kita yang berada di dalam relung terdalam jiwa kita. Betul enggak? Nah itu aja dietrek-etrek. Rasa kok bandingnya karo pacare koncomu. Alah pacarmu bokongnya trepes aku. Rasa ngunu kuwi. Ya? Nggak usah memperbandingkan calon istri atau istri dengan orang lain. Karena bagi suaminya yang paling cantik adalah istrinya. Dan bagi setiap istri yang paling ganteng adalah suaminya. Apa sebabnya yang lain tidak ganteng? Karena yang lain bukan suaminya. Jadi yang membuat ganteng karena dia suami. Gitu loh. Jadi ini harus dijamin karo undang-undang. Berarti kue rasa kerengan bab Jokowi Pak Prabowo. Kue rahasiamu masing-masing. Kue engkau teko Pak Kasintel, datanglah ke TPS. Nomor siji pertimbangannya mesake karo panitia lokale. Kaya wis masang-masang macam-macam Pak RT, Pak RW, KB wis nyambut gayu kaya ra teko lak ngresul atine. Ya ra, teko ben lega atine. Oh, kaya Mas kaya teko milih. Perkara engko ning jero ki ora ono sing ngerti kejaba kowe karo malaikat karo Allah. Ana ning jero sak karepmu kowe. Adeket di dalam baru kamu membaca nek sing butuh tak kei ayate. Sebelum kamu coblos, siapapun yang kamu coblos, tak kei ayate Allah. Engko ya, supaya sebab akibatnya diurus oleh Allah. Nek dee api Allah memberkainya, nek dee khianat Allah menghukumnya. Ngono lho. Ya ra. Kan kowe ra iso mestek gitu. Sing iso ngerti tenan kan Gusti Allah mingan. Maka libatkanlah Allah dan ayat-ayatnya, pernyataan-pernyataannya di dalam setiap pilihan hidupmu gitu ya. Jadi rasa kerengan ya. Rasa kerengan. Setiap istri adalah tercantik bagi suaminya, setiap suami adalah yang terganteng bagi istrinya. Saiki awakmu nirokno aku didik. Ono sing nyatet monggo gak dicatet gak masalah, nirokno saiki tok maring lali yo gak masalah. Aku gak nuntut apa-apa nang awakmu, angger rabi ngene nang wis. Kebian gak rabi-rabi. Iku sing gak sebel aku. Mboyo apa carane ngono lho ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biyadikal khair. Allahumma biyadikal khair. Allahumma biyadikal khair. Siji ya, siji. Loro. Sekali lagi kok apal nomongko gak kok apal nomongko kok gawe monggo gak kok gawe gak masalah. Aku lah enak sih ya. Aku gak maksa-maksa awakmu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sekali lagi, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ketiga, Allahumma ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allahumma ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Sekali lagi terakhir, Allahumma ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Engko pas kon mlebu TPS tanggal 17 ojo turu. Mlebu turu. Nguyu, ana sing nguyu bareng arek-arek kadang-kadang. Melbu ya, wacan ping 6. Salah satunya, gak usah telu-telu nih, salah satunya tok, sing paling gampang sing awal, Allahumma biyadikal khair, Allahumma dia tinggal koyor ping 6 coblosen sak karepmu sapa ae. Kan ora masalah. Gak usah berdebat. Wong rohmu iku sing apik ya wis iku. Pokoke sak rohmu lah enak saya. Ya. Tapi wacan ping 6 mbuh sing Allahumma biyadikal khair murabbi anzilni sing ketiga Allahu ya'lamu khainatal ayun wa ma tufis sudur. Allahumma atini ya Allah Gusti kula biyadikal khair dengan tanganmu yang baik ya biyadikal khair. Karena tangan Allah baik maka siapa saja yang saya pilih ini harus memenuhi persyaratan Allah untuk menjadi presiden. Nek gak Gusti Allah yang bertindak. Ngono lho karepmu ya. Ngono ya. Jelas ya. Sebenarnya ada dua hal dalam hidup ya. Ada hal dalam hidup yang engkau menghadapinya dengan ilmu, pengetahuan, metodologi, teknologi dan apa saja sing sifatnya ilmu. Yang lainnya yang kamu tidak mungkin tahu ya. Hadapilah dengan iman. Ya, dengan keikhlasan. Tetap kudu ngerti ilmu ini nek iso Robi anzilni nuzulul Quran itu artinya apa? Nah, jadi kata nun zat za sama lam itu berarti urusannya mudun. Nuzulul Quran turunnya Al-Qur'an. Kalau anzilni turunkan kepadaku berarti ngono ya. Robi anzilni apa deh? Robi anzilni munzalan mubarakan. Nah, Robi anzilni berarti ya Allah turunkan kepadaku. Munzalan. Munzalan itu sesuatu yang diturunkan. Apa ae? Mbo dhuwit, mbo bojo, mbo peristiwa, mbo penggawean, mbo apa ae sing didukno nang Gusti Allah nang awakmu, nang keluargamu, nang masyarakatmu adalah segala sesuatu yang barokah. Munzalan mubarokan. Gitu ya. Ya'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur. Insyaallah surat Al-Mukmin ayat 19. Oh, tepuk tangan nih. Ya'lamu dia mengetahui, Allah mengetahui khainatal ayun pandangan yang khianat wa ma tukhfis sudur dan yang disembunyikan dalam hati. Waduh, tepuk tangan, top. Ada hubungannya enggak sama pemerintahan dan pilpres kalimat ini? Cetot agak hubungannya. Khainatal ayun itu artinya segala sesuatu yang sifatnya manipulatif, bohong, hoax, apa menerek, hate speech, apapun saja, yang hubungannya adalah komunikasi nilai di antara manusia. Di antara manusia bisa menungso, podo menungso, tonggo karo tonggo, iso pemerintah karo rakyat, iso rakyat karo rakyat, iso pimpinan nang anak buai, sapi turute. Itu luas sekali gitu ya. Tapi sip,